Selama kita enggak nganggap waktu yang lain jelek, kalau kita pilih waktu yang terbaik jadi enggak jadi masalah. Pertanda buruk. Tidak boleh meyakini adanya pertanda buruk. Yang boleh meyakini adanya pertanda baik. Karena kalau meyakini pertanda baik berarti berprasangka baik. Sedangkan meyakini pertanda kepada Allah, hanya saja anak-anak ini minta kepada sang ayah agar dimintakan ampun kepada Allah. Otomatis sejak si anak itu minta dimintakan ampun, berarti anaknya udah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Hanya saja orang tua yang merupakan Nabi ini milih hari yang terbaik, jam yang terbaik, waktu yang terbaik untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, waktunya adalah hari Kamis, malam Jumat, tepat di waktu sahur. Ya, waktu sahur. Nah, waktu sahur itu adalah waktu yang sangat mulia. Jadi sepertiga akhir malam, saat Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Allah turun langit dunia artinya apa? Bukan Allahnya turun begitu, bukan ya. Tapi rahmat Allah, rahmat Allah, karunia Allah. Artinya Allah mendatangi hamba-hambanya. Pada umumnya kan gak apa-apa toh? Iya. Kalau ustadznya sambil makan ngomongnya kapan gitu ya. Santai aja. Nah, dicarikan hari yang terbaik, yaitu hari Kamis malam Jumat waktu sahur. Nah, setelah itu dalam madkhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu Misra insyaallah amini. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kalian ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Ya. Rombongan Nabi Yakub. Ini anak-anak ini kan akhirnya bawa Nabi Yakub, bawa masing-masing, bawa istrinya, bawa keluarganya. Diajak ke mana? Diajak pergi ke Mesir. Untuk apa? Ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Si anak udah jadi orang besar. Si adik udah jadi orang besar. Nah, adik yang baik juga ingat kepada kakak. Anak yang baik akan ingat sama orang tua. Tapi zaman sekarang justru banyak anak gak mau ngakoni orang tuanya ketika anaknya dapat kedudukan yang tinggi. Bahkan seringkali orang tuanya disia-siakan. Itu ayahmu, siapa? Gak kenal saya, gak tahu. Takut apa namanya pamornya turun, sehingga orang tuanya gak diakoni, keluarganya gak diakoni. Nah, kita jangan seperti itu. Justru saat kita itu semakin naik, maka kita tarik ajak keluarga kita untuk berada dekat dengan kita semua. Yusuf mengamalkan itu, dipanggil semua keluarganya. Dipanggil kemana? Ke istana. Karena ini yang datang ayahnya, yang datang kakaknya, resmi satu keluarga rombongan datang. Nabi Yusuf gak nunggu di istana. Gak nunggu di istana. Ditunggu di mana? Di tapal batas kota. Disambut dulu di situ. Disambut di situ, rangkul-rangkulan di situ, tangis-tangisan dulu di situ kalau bahasa kita ya. Istirahat, makan, minum, udah kenyang semua, udah enak. Yuk kita masuk ke tengah pusat kota, ke istana. Ada tempat yang khusus untuk semuanya. Ini cara orang-orang dulu kalau nyambut tamu. Ya, makanya kita harus, kalau nyambut tamu ya harus pinter. Jangan tamu itu datang langsung dikasih beban yang berat-berat. Buat enak dulu, kasih makan, kasih minum, ya kan, nyantai dulu. Harus ada ruangan untuk nyantai, nyantai-nyantai. Lah orang dulu seperti itu, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka semua ketemu dengan Yusuf, kemudian Nabi Yusuf berpelukan, ya, mempersilahkan kedua orang tuanya. Di situ orang tua dimaksud siapa? Sang ayah yaitu Nabi Yakub. Kemudian ibu, tapi bukan ibu. Ya, ibunya, tapi bukan ibunya. Kenapa? Ibu Nabi Yusuf sudah meninggal dunia. Lantas siapa? Biasa orang Arab kalau saudaranya ibu itu disebut juga ibu. Jadi bule kalau orang Jawa bilang. Saudaranya ibu disebut bule. Kalau itu lebih ke kecil. Kalau besar disebut bude. Karena lebih tua dari ibu. Kan disebut ibu juga kan tuh. ibu cilik, ibu gede lah. Jadi orang Arab juga demikian. Kalau ada ibu udah meninggal dunia, bibinya itu punya kedudukan yang tinggi, sehingga seakan-akan menggantikan ibunya itu sendiri. Nah, kumpul semuanya. Setelah semuanya kumpul, nyaman, enak, Nabi Yusuf berkata, masuklah kalian ke Mesir, insya Allah sekarang masuknya aman. Jangan bingung, jangan takut. Yuk, masuk kalian semua ke Mesir. Ini zaman Nabi Yusuf, semuanya diajak masuk lewat satu pintu. Yuk, masuk semua ke Mesir. Insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Naam. Warada abawahi alal arsy. Kemudian Nabi Yusuf meletakkan kedua orang tuanya, satu ayahnya, satu bibinya, diletakkan di kursi yang biasa beliau gunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Kursi menteri. Silakan duduk di situ. Kehormatan yang luar biasa untuk orang tua. Anak tuh harusnya begini. Jadi biar satu masyarakat ngerti, ini yang boleh duduk di kursi singgasana siapa? Cuman yang punya. Nah, kalau ada orang lain yang boleh duduk, berarti ini orang yang luar biasa. Biar masyarakat semua ngerti, ini orang tua saya ini. Ini orang yang saya muliakan, anak yang baik begitu. Bukan justru orang tuanya didelikkan, disembunyikan. Ojo konangan. Ya ojo metu, jangan sampai keluar. Nah, ini anak yang gak baik. Kalau anak yang baik ditunjukkan, ini orang tua saya. Dikenalkan siapa orang tuanya. Biar orang tuanya jadi mulia, biar dihormati oleh masyarakat, dihormati oleh teman-temannya. Nah, setelah orang tuanya itu duduk di kursi singgasana tadi, wa kharru lahu sujada, maka semuanya sujud. Semuanya sujud. Nah, sujud di sini sujud apa nih? Sujud penghormatan. Di syariat yang terdahulu boleh. Ya, di syariatnya Nabi Yusuf boleh sujud kepada manusia sebagai bentuk penghormatan. Di syariat Islam tidak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Bukan berarti kemudian kalau ada orang sujud dia musyrik, ya enggak. Enggak musyrik, tapi itu tidak enggak boleh. Enggak boleh sujud hanya kepada Allah. Kalau boleh sujud, sujud itu kepada suami. Kata Rasulullah SAW, andai kata boleh diperintah apa seseorang itu sujud kepada manusia yang lain, pasti akan kuperintahkan para istri sujud kepada para suami. Coba bayangkan, itu kalau diperintahkan istri-istri, silahkan sujud pada suami. Satu hari sujudnya berapa kali ya? Setiap ketemu sujud gitu kan. Nah, karena gak boleh, makanya tidak diperintahkan. Tapi dalam hadis itu terkandung pesan, kalau boleh akan diperintahkan, jadi boleh gak boleh, berarti Rasul seakan-akan mengatakan, hormati suamimu yang dengan penuh penghormatan. Kalau boleh aja diperintahkan. Iya. Kalau boleh, nah, berhubung tidak boleh kan tidak. Berarti ini kan menunjukkan sangat ya, sangat apa namanya, Rasul menghancurkan seorang istri menghargai suami. Nah, sujud semuanya. Setelah itu Nabi Yusuf berkata, ya abati, wahai ayahku, ini loh takwil mimpiku dulu, Allah telah menjadikannya nyata. Masih kecil kan pernah mimpi itu, ya kan, melihat 11 bintang dan bulan bersujud kepadaku. Ya, Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, nih sekarang mereka semua sujud. Ini loh artinya mimpi saya yang dulu sama Allah udah dijadikan nyata. Di sini ada pesan, mimpi seorang nabi itu pasti terjadi seperti yang dilihat, nyata. Ya, lain dengan mimpi kita. Mimpi kita ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ada yang benar, ada yang kembang tidur, tergantung ya siapa yang mimpi dan mimpinya bagaimana. Lanjutkan. Kemudian waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Ya. Dikatakan di sini Nabi Yusuf berkata, setelah lihat saudaranya semua sujud, beliau mulai ngitung nikmat yang diberikan Allah kepada beliau. Beliau enggak ngomong, ini loh saya hebat meskipun dibuang, ya hilang, saya jadi orang besar nih, saya pintar gitu. Enggak, saya capek, saya kerja keras. Tidak. Hanya orang-orang yang sombong yang berkata seperti itu. Nabi Yusuf mengembalikan semuanya kepada Allah. Beliau berkata kepada ayahnya, "Waqad ahsana bi qad jalaha rabbi haqqan," sesungguhnya Allah telah menjadikannya nyata dan Allah telah berbuat baik kepadaku, yaitu pertama, Allah mengeluarkan aku dari penjara. Setelah aku dikeluarkan dari penjara, Allah membawa kalian semua agar bisa kumpul bersama saya. Padahal sebelumnya setan telah menggoda saudara-saudaraku sehingga saudara-saudaraku itu memusuhi diriku ini. Nah, karena ada nikmat dari Allah, saudara-saudaranya sadar. Ini nikmat dari Allah. Kemudian orang tuanya bisa kumpul, lihat anak-anaknya akur semua. Gak ada kenikmatan yang lebih hebat dari bagi seorang tua, ayah atau ibu, kecuali melihat ketika di masa tua anak-anaknya akur semua. Nikmat gak itu? Yang tahu orang tua, yang belum jadi orang tua gak ngerti. Yang namanya bapak itu senang betul kalau lihat anak-anaknya rukun, ya kan? Senangnya luar biasa. Pokok itu, kerukunan itu nomor satu bagi orang tua. Makanya doanya orang tua kan biar anak-anaknya rukun terus sampai hari kiamat. Anak keturunannya enggak ada yang bercerai-berai. Nah, ini Nabi Yusuf ngitung nikmatnya. Dulu saya di penjara, terus saya dikeluarkan sama Allah. Kemudian kalian dipertemukan dengan saya. Saudara-saudara saya dibuat sadar. Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala. Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini yang mau saya bahas. Ini satu poin penting yang akan kita bahas. Kita bahas setelah minuman yang berikut ini. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Allah Tuhanku maha lembut terhadap apa-apa yang Allah kehendaki. Allah itu punya sifat maha lembut. Sebagian ulama mengatakan asma Allah al-latif, yang maha lembut, merupakan ismullahil azam, nama Allah yang agung. Jika digunakan untuk berdoa, tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Yaitu mengucapkan ya latif, Tuhan yang maha lembut. Atau biasanya orang baca ya latif sebanyak 129 kali tiap hari. Pagi itu ya 129 kali baca ya latif. Nah, asma Allah latif ini kalau dibaca, maka orang yang berdoa dengan asma itu tidak akan ditolak. Makanya ulama nganjurkan agar orang banyak-banyak baca doa ini. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Sambil jalan, sambil duduk, perbanyak ya latif. Ya latif kita menyeru Tuhan yang maha lembut, minta diberi kelembutan. Nah, orang itu kalau kena musibah tapi ada kelembutan di dalamnya, gak kerasa. Contoh, ya ini kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dimusuhi saudaranya, dibuang ke sumur, dibuang ke sumur. Turun kelembutannya Allah. Apakah itu? Segera dikirimkan orang yang menolong. Kemudian yang menolong jual, segera dikirimkan pembeli yang bagus, yaitu seorang yang ningrat dan berjiwa mulia. Ya. Kemudian turun ujian lagi, beliau diceboskan dalam penjara. Segera dikirimkan di penjara orang-orang yang baik, yang senang kepada Nabi Yusuf. Di penjara enggak dimusuhi, di penjara disenangi. Itu buat yang di penjara nyaman rasanya, ya kan? Karena di penjara temennya banyak, sana senang, sana senang, sana senang, bahkan diwongke di penjara. Ini kenikmatan, ya, buat yang di penjara itu sebuah kenikmatan. Ada kelembutan Allah di situ. Setelah itu dikeluarkan dari penjara, begitu dikeluarkan langsung jadi menteri. Ini kelembutan Allah lagi. Nah, makanya kalau orang kena ujian tapi dapat kelembutan, enteng semuanya. Contoh, jenengan naik pit motor jam 12 malam, bensin habis, musibah enggak itu? Musibah. Iya, tapi baru dituntun 10 meter, ternyata di situ ada pom bensin, tapi enggak. Selesai enggak musibahnya? Selesai. Ya kan? Ternyata begitu sampai di pom bensin mau ngisi bensin, ketemu teman. Ya, ada apa? Bensin habis. Wes, sisan tak bayari, aku pas kentean. Udah, Mas, itu disipul saya yang bayar. Ini kira-kira musibah atau anugerah? Anugerah. Jadinya anugerah. Ini bagian dari kelembutan. Kelembutannya Allah. Jadi kembes-kembes, tapi ada tambal ban di situ. Bensin habis-habis, tapi pom bensin di sana. Itu loh kelembutannya Allah. Nah, orang kalau dapat kelembutan, masalah itu bukan masalah. Makanya kalau doa itu jangan lupa minta kelembutan. Kadang ada orang tua doa lupa. Ya Allah, sadarkan anak saya. Ya Allah, sadarkan anak saya. Kok belum sadar? Tapi harus apa dulu? Sadarnya anak itu harus babak belur diajar orang. Lupa enggak minta pakai lembut. Ya Allah, sadarkan anak saya dengan cara yang lembut. Yang lembut itu. Lembut. Nah, minta kelembutannya Allah. Kalau enggak bahaya. Contoh kelembutannya Allah adalah seperti orang yang naik mobil. Kalau kita lihat di film-film ya, kecepatan tinggi, nabrak mobilnya, gelundung, remuk mobilnya. Orangnya keluar selamat. Kenapa? Dia sampai pakai sabuk pengaman, kemudian ada airbagnya, sehingga katup udaranya itu ketika terjadi benturan terbuka, kepalanya enggak kena setir, kepalanya kena katup gantung udara. Setelah kena gantung udara, dia keluar dengan selamat. Orang yang lihat bingung, mobilnya remuk kok orangnya selamat ya? Cecel aja enggak, kok bisa? Ini dapat kelembutan Allah. Pernah seorang kiai tahun-tahun ini ziarah ke Surabaya, para wali, ziarah para wali, naik kol L300 itu ya. Kecepatan tinggi, mobilnya itu ada lubang di tengah jalan, enggak bisa dihindari sehingga mobilnya kejeblong. Akibatnya apa? Selip, gelundung. Sekian puluh meter, bung bung bung bung bung bung bung. Coba perhitungannya orangnya seperti apa ya? Ini muatan penuh nih, bawa rombongan ziarah. Hasilnya apa? Semua keluar dari kol tadi selamat ya, dan tidak ada satupun kaca mobil yang pecah. Gak ada satupun kaca mobil yang pecah. Nah, coba ini daerah Kalioso sana nih kayaknya. Ya, gak ada satupun kaca mobil yang pecah. Ini termasuk dapat apa? Kelembutan dari Allah. Jatahnya kena gundung ya kena, gundung yang gundung. Ya, tapi itu kan selamat. Selamat mobilnya aman. Ini namanya dapat kelembutan dari Allah. Nah, kita kalau memerenungkan hidup kita, kita ini banyak dikasih kelembutan sama Allah, cuman enggak syukur-syukur. Enggak syukur kita ini. Banyak kelembutan dari Allah. Kalau enggak dapat kelembutan dari Allah, mungkin jenengan yang kena ujian besar-besar enggak kuat. Orang lain mungkin yang lihat juga bingung ya. Kok kuat ya diuji kayak ngono ya? Kok kuat ya diuji kayak ngono? Tapi yang diuji enggak merasa diuji. Saya enggak merasa diuji itu. Saya enggak merasa apa-apa, saya enggak berbuat apa-apa, nyantai-nyantai saja. Loh, kok bisa dia enggak merasa? Kenapa? Karena dikasih kelembutan oleh Allah. Orang lain lihatnya luar biasa, dia lihat biasa-biasa saja. Nah, ini kuncinya adalah latif. Asma Allah al-latif. Minta kelembutan dari Allah. Nah, kelembutan Allah inilah yang kita cari. Makanya ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya kan? Dibaca seperti itu ya. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Tuhan yang maha lembut, yang selalu kelembutannya itu ada. Ultuf bina ya latifan lam yazal innak latif lam tazal. Terus kok pelan-pelan lupa ya. Jadi minta kalau ada fima nazal, ada musibah yang terjadi, sertai kelembutan dan berikan kelembutanmu kepada seluruh umat Islam. Nah, ini minta kelembutannya Allah penting. Nah, minimal satu hari ya latif, ya latif, ya latif, ya latif 129 kali. Keterangan lebih lanjut tentang ya latif nanti baca buku jurus-jurus takwa. Iklan lagi ya. Di situ ada itu rahasia ya. Ya latif, ya. Ya latif. Coba lihat. Pertengahan Al-Qur'an. Tengah-tengahnya Al-Qur'an. Al-Qur'an 30 juz, tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya di surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 19. Al-Kahfi ayat 19. Coba di situ di mana kalimatnya? Wal yatalattaf. Wal yatalatof artinya hendaknya dia berlaku lemah lembut. Dari kata-kata latif. Makanya ini al-latif ini punya rahasia. Ya, punya rahasia. Karena itu rahasia, maka jangan dibuka di sini. Nanti enggak rahasia lagi. Silakan baca buku jurus-jurus takwa. Sebagian aja dikupas di situ ya. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Minta kelembutan dari Allah. Udah kalau kita dapat lembutnya Allah ini enak. Contoh-contoh lembutnya Allah. Tahu bayi di perut ibu. Bayi di perut ibu. Saya mau nanya, bayi itu begitu lahir punya gigi enggak? Enggak. Enggak punya gigi. Saya mau ngomong tapi rodok saru ini. Ya, enggak punya gigi kan? Enggak punya gigi. Coba kalau bayi punya gigi di perut berapa tumbuh era ya? Hah? Di perutnya ada giginya bahaya enggak kira-kira? Bahaya, nyokot nanti di perut dia. Keluar, belum punya gigi. Kan kemudian kan minum ASI-nya ibu. Nah kalau dia ketika minum ASI ibu punya gigi, kira-kira bahaya enggak itu? Oh, dia belum bisa bedakan mana minum, mananya nyakot, enggak bisa. Nah kalau ibu yang cakot, apa enggak teriak? Masuk rumah sakit, banyak ibu yang masuk rumah sakit. Anak kecil tuh kalau gigit kan enggak mau lepas. Anak-anak kecil umur 1 tahun ya kan. Kalau udah gigit enggak mau lepas, udah mulai keluar giginya. Makanya kelembutannya Allah, bayi enggak dikasih gigi. Ya ini sifat maha lembutnya Allah. Bayi jangan punya gigi dulu, kasihan ibunya nanti. Nah, ini termasuk maha lembutnya Allah. Terus orang hamil, maha lembutnya Allah. Orang hamil tuh enggak langsung gede gitu. Kaget nanti ya kan ya. Bertahap biar dikira sulapan nanti. Jadi ada apa namanya tahapnya. Itu ada kelembutan dari Allah. Kemudian kita manusia, kita manusia. Kalau kita mau lihat diri kita ini, ya, lihat diri kita, kenapa hidung ditaruh di atasmu mulut, ya. Kemudian kenapa mata dikasih alis, kasih hidup. Coba kalau mata enggak ada hidup. Enggak ada bulu matanya ini. Gimana? Bentar-bentar kelilipan. Ya bentar-bentar kelilipan. Ini maha lembutnya Allah. Termasuk maha lembutnya Allah. Jenengan tidur sudah enggak usah bingung. Nanti saya tidur dikeroyok semut enggak ya kira-kira? Saya tidur di telinga saya dimasuki binatang enggak ya? Apa enggak ya? Semut apa enggak ya? Nyamuk itu kira-kira masuk telinga enggak? Enggak kan? Semut masuk telinga enggak? Enggak. Kenapa? Jangan khawatir, udah dijaga sama Allah. Di telinga kita ini, di dalamnya sama Allah dikasih apa namanya zat. Bukan cuma zat, yang ada zat di situ yang jadi kotoran kita itu ya. Zatnya itu menyebabkan binatang-binatang gak kuat nyiumnya nyingkir. Mampu itu nyingkir, ya nyingkir semuanya. Jadi ada apa namanya kelembutan Allah yang luar biasa. Ini Allah maha lembut. Nah, kalau kita kenal maha lembutnya Allah, termasuk diantaranya orang yang saling mencintai. Dari mana datangnya cinta ini? Nah, itu dari Allah. Lembut sekali. Bagaimana Allah meletakkan cinta di dalam hati. Ini kita kalau bahas lembutnya Allah nanti, ya sudah. Akhirnya rahasianya bocor ya. Ya kan kita bahas nanti jurus-jurus takwa. Naam. Lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kemudian Nabi Yusuf menceritakan perjalanan hidupnya. Dan dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf inilah tampak bagaimana kelembutannya Allah. Jadi kalau dilihat buat Nabi Yusuf masalah enggak ini? Enggak kan? Beliau enggak merasakan itu berat kan? Berat, tapi beliau enggak merasakan itu berat. Kenapa? Beliau sadar ada kelembutan Allah di situ. Naam. Kemudian huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengerti dan Allah maha bijaksana. Allah maha mengerti, tapi Allah maha bijaksana. Coba Allah ngerti enggak terhadap semua dosa kita? Ngerti. Nah, kalau misalnya Allah mau bersikap semena-mena, masuk surga atau neraka kita nih? Ya, neraka. Ya kan? Tapi Allah maha bijaksana. Dah, ini manusia itu lemah. Manusia itu enggak kuat sama godaan nafsu. Manusia itu enggak kuat sama godaan setan. Asal mau ingat sebentar saja, minta ampun selesai, aku ampuni. Coba bayangkan. Ingat sebentar saja, minta ampun, aku ampuni, udah aku paham, paham benar. Mereka itu tempatnya lalai. Mahlul khata' wan nisyan. Tempatnya salah manusia, tempatnya lupa manusia. Jadi kalau ada manusia, ingat sebentar saja, mau minta ampun, diampuni sama Allah. Diampuni sama Allah. Ini termasuk maha bijaksananya Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi, doa, Rabbi, qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Tuhai Tuhanku, Engkau telah memberi aku kerajaan, kekuasaan. Siapa yang ngasih kekuasaan? Allah Ta'ala. Nah, kebanyakan manusia enggak sadar kalau dapat anugerah itu, enggak sadar kalau itu dari Allah. Sering manusia mengatakan, "Wong saya kerja 20 tahun. Pantes kalau sekarang saya merasakan enaknya. Wong saya sudah berjuang sekian puluh tahun. Pantes kalau sekarang saya merasakan hasilnya. Saya sudah. Allahnya di mana?" Hilang. Nabi Yusuf enggak. Di puncak-puncak kenikmatannya mengatakan, ini dari Allah. Ini dari Allah. Nah, itulah inti dari Thariqah Alawiyah. Thariqah Alawiyah itu intinya selalu hati bisa melihat semua yang terjadi pada diri kita itu anugerah dari Allah. Bisa sholat, Allah yang buat saya sholat. Bisa ngajar, Allah yang buat saya ngajar. Bisa belajar, Allah yang buat saya belajar. Jadi dirinya itu gak ada. Saya itu betul-betul dihilangkan. Yang ada hanyalah Allah. Ya kalau orang udah bisa gitu, selalu akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengajarkan kepadaku takwil mimpi. Coba, Nabi Yusuf ini diangkat jadi menteri gara-gara keahliannya menakwilkan mimpi. Makanya disyukuri ini pertama kali. Dapat kekuasaan, karena apa? Nakwilkan mimpi. Nabi Yusuf ngaku, ya Allah, yang ngajari adalah Engkau. Jadi saya gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Ustaz Novel bin Muhammad al-Idrus. Bisanya apa? Ceramah. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Yang ngasih lisan gampang ngomong siapa? Allah. Lah terus kok kemaken? Kurang ngajar aku. Lalu kemudian kemaken, gaya, sombong. Ini sangat tidak bersyukur. Sangat tidak bersyukur. Tapi kalau kemudian mengembalikan ingat, ya Allah, ini yang ngasih adalah Allah. Oh, ini yang ngajar adalah Allah. Maka nanti akan membuat dirinya akan selalu mensyukuri nikmatnya Allah. Nah, kita latihan, masing-masing kan dikasih nikmat sama Allah. Siapa yang gak dapat nikmat dari Allah? Gak ada. Semua orang dapat. Kalau ngomong saya gak dapat nikmat, itu orang yang paling kufur nikmat. Ya kan? Jenengan kalau sekarang saya ngomong gini, gak bisa ingat nikmatnya Allah, berarti banyak nikmat Allah yang jenengan kufuri. Ayo, bingung ya. Oh iya, nikmat apa ya? Dapat nikmat apa saya ya? Kalau kita mikir begitu, berarti kita ini sangat kufur nih. Nikmat-nikmatnya Allah begitu banyak, kok kita enggak ingat, kurang ajar borak. Kebangetan enggak? Nikmat apa? Iso melek. Ya, paling gampang. Melek. Ada orang bangun tidur suruh melek aja enggak bisa. Ngomong bisa, melek enggak bisa. Nikmat apa lagi? Bisa dengar normal. Nikmat apa lagi? Bisa jalan. Nikmat apa lagi? Bisa ngomong. Nikmat apa lagi? Bisa ngunyah. Ngapunten lho, ada yang enggak bisa ngunyah lho. Ada enggak bisa ngunyah? Kita bisa ngunyah, ini nikmat. Banyak nikmatnya Allah. Nah, Nabi Yusuf mensyukuri nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau. Apa ini? Ini syukur dikumpulkan semua dengan keluarganya, dapat kedudukan sebagai seorang menteri yang sangat tinggi, maka bersyukur kepada Allah, Engkau yang memberi aku kerajaan ini ya Allah. Dan Engkau yang mengajarkan aku ilmu ta'wil mimpi. Fatiras samawati wal ardi, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau yang menciptakan 7 lapis langit, dan Engkau pula yang menciptakan bumi. Dan sesungguhnya ya Allah, Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Pelindungku di dunia dan di akhirat. Udah punya keyakinan gitu belum? Engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat. Yang bisa melindungi kita siapa? Allah. Tapi udah punya keyakinan gitu belum? Allah yang melindungi kita. Betul kan? Nah, udah punya keyakinan gitu belum? Oh, kena krisis ekonomi wedi. Kena krisis ekonomi takut, galau. Ditinggal kekasih, stres. ya kan? Bingung, kenapa? Karena Allahnya hilang. Allahnya hilang, orang itu harus pegangan terus sama Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melindungi kita, yang bisa hanyalah Allah. Walaupun kita minta tolong kepada ini, minta tolong, itu syariatnya kan? Keamanan, minta tolong pada ansi, ya kan? Minta tolong. Tapi tidak ada yang bisa melindungi kita. Yang bisa melindungi kita hanyalah Allah. Itu harus jadi iman, akidah dalam hati. Jadi jangan pernah merasa aman dengan banyaknya pengamanan. Jangan pernah merasa takut dengan tidak adanya pengamanan. Aneh ini. Jangan pernah merasa aman dengan banyaknya pengamanan, karena pengamanan sehebat apapun itu tidak aman. Tidak aman. Yang aman pengamanan siapa? Allah. Perlindungannya siapa? Allah. Jangan pernah merasa takut dengan tidak adanya pengamanan. Jangan pernah merasa takut. Kenapa? Karena pengamanan dari Allah. Misal, kebetulan harus pulang malam sendiri. Kepeksa kan ini ya. Pulang malam sendiri, enggak ada yang nemenin. Ya udah, jangan takut. Ya Allah, tolong lindungi saya yakin sama perlindungannya Allah. Asal keluarnya benar. Nanti rasa takut akan tersingkirkan. Udah enggak usah mikir macam-macam. Dan jangan pernah merasa aman dengan banyaknya teman yang ngawal. Oh, saya banyak teman yang ngawal. Oh, jangan pernah merasa aman. Mesti gelundung. Enggak jamin itu para pengawal, orang yang lindungi. Enggak ada yang bisa menjamin. Tapi kita harus berupaya cari teman yang bantu, cari teman yang ngamankan, dan kita menganggap ini cuma sarana, semua ini enggak ada manfaatnya sebetulnya, tapi memang harus saya jalankan begini. Prosedur hidup di dunia, syariatnya Allah, mau aman harus ada yang jaga. Itu syariatnya Allah. Tapi enggak ada yang bisa aman dari Allah. Jadi yang paling aman ya kita nyambung ke Allah terus, kan ya? Udah hatinya nyambung ke Allah. Ini paham enggak saya ngomong gini nih? Paham ya? Walaupun di umat-umat gitu mudeng ya. Muter-muter. Oh, intinya hidup itu gantung sama Allah. Selesai. Enak. Kalau udah hati itu mantep sama Allah, enak hidup. Enggak ada yang ditakuti. Enggak ada. Kenapa? Karena dia udah ngadep sama Allah. Tadi saya lihat sedikit, teringat kisah itu ya. Orang yang dia nelayan pergi ke laut, nggak punya uang ya kan, nggak punya uang, pamit sama istrinya mau kerja, tapi pulang nggak bawa apa-apa. Akhirnya dia bawa ikan satu yang dia temukan di laut, bawa pulang, terus akhirnya ini digunakan untuk makan. Istrinya menyayat ikan tadi, dalamnya ada intan mutiara, kaya mendadak. Ya, kaya mendadak. Yang punya mau siapa? Allah. Kalau Allah punya mau, terjadilah yang terjadi. Nah, kita hidup kok mesti takut. Takut miskin, itu penyakit paling bahaya itu. Kadal fakru ayakuna kufron. Ini hadis sering kita dengar ya. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan seseorang menjadi kufur. Dibahas itu sama ulama. Masa miskin jadi kufur? Banyak wali justru miskin tuh. Orang-orang soleh yang jadi wali besar, banyak kan orang miskin. Dan Nabi sendiri berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang miskin. Rasul juga menyatakan, orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat dari orang kaya. Terus yang dimaksud miskin yang bagaimana ini? Kefakiran bagaimana yang menyebabkan kekufuran? Berarti kan kefakiran yang khusus nih. Apakah kefakiran itu sendiri? Kalau kefakiran menyebabkan kekufuran, padahal yang menyebabkan orang itu fakir atau enggak fakir, itu adalah Allah. Rezeki yang atur Allah. Iwa sama ulama. Yang menyebabkan kufur bukan kefakirannya. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan seseorang menjadi kufur. Maksud Nabi, hampir-hampir rasa takut fakir itu menyebabkan seseorang menjadi kufur. Takut miskin. Itu penyakit yang berbahaya. Nah, ini baru adil nih. Kenapa? Takut miskin itu penyakitnya menambah semua orang. Yang kaya kena, yang miskin kena. Yang kaya kena penyakit takut miskin, jadinya kikir. Bakhil, pelit. medit, petut. Pol sudah. Karena kena penyakit takut miskin. Padahal Nabi Yusuf yang al-fatirah samawati wa'ala, yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi adalah Allah. Masa kita kerja sama Allah kok masih takut miskin? Disuruh Allah sedekah-sedekah, suruh zakat-zakat. Kan enak. Urusannya sama siapa? Sama Allah. Lo kok masih takut miskin? Nah yang takut miskin ini bahaya nih penyakitnya. Udah miskin, takut miskin. Entek itu. Entek-entekan. Udah miskin, takut miskin. Nah kalau orang miskin takut miskin, maka dia disuguhi harta, disuruh pindah agama, pindah. Ini kenapa? Dia takut miskin. Wah nanti kalau gak saya terima sama makan apa ya? Terus anak saya nanti sekolahnya gimana ya? Bayari siapa ya SPP-nya ya? Terus nanti anak saya kalau menikah biayanya dari mana ya? Takut. Akhirnya disuruh begini, suruh begitu. Oh, oke. Suruh zina? Iya. Suruh merubah angka-angka? Yes. Kekufuran. Dari kekufuran yang kecil sampai kekufuran yang paling besar. Karena ada rasa takut miskin. Nah kalau orang udah kenal sama Allah, ketakutan-ketakutan itu hilang. Karena dia udah, yang bisa buat dia takut cuma Allah. Gak takut kepada makhluk. Ada satu orang soleh di tengah hutan belantara. Terus berapa orang datang ketemu orang soleh tadi, ketika duduk, singa-singa bermunculan. Maka tamu-tamunya minggir semua. Orang solehnya nyantai gitu ya, duduk bareng sama singa tadi. Akhirnya, kemudian singa disuruh pergi-pergi semua. Ini tamu-tamunya bingung. Ini kok jenengan gak takut sama singa, kenapa? Lah kalian takutnya kepada manusia, maka kalian takut pada makhluk Allah. Kalian tuh takut pada manusia. Makanya pada makhluk Allah yang baru namanya singa aja takut. Kalau kita gak nunggu singa, kecoa aja kita mencolot. Pada yang kecil aja kita takut. Nah kalau alhamdulillah saya ini takutnya kepada Allah. Makanya segala sesuatu makhluk Allah dibuat oleh Allah takut kepada saya. Ya, karena kita takut sama Allah, makhluk Allah takut kepada kita. Masih ingat ceritanya seorang sufi yang dimasukkan kandang singa? Lupa. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan di banyak kitab yang lain disebutkan, ada orang soleh yang dikenal kesolehannya. Karena sangat soleh, maka rajanya iri. Kenapa iri? Ketenarannya itu raja kalah. Rajanya gak dicintai masyarakat, orang soleh ini digandrungi masyarakat. Jadi jangan pilih mana? Jadi penguasa atau jadi orang soleh? Hah? Penguasa yang soleh. Jawaban yang bagus. Penguasa yang soleh. Nah ini dicintai masyarakat nih, si orang soleh. Sedangkan rajanya kalah pamor. Jengkel raja ini. Timbul dengki. Kita harus tangkap nih orang soleh. Tangkap orang soleh. Pokoknya alasan gampang dibuat nanti, yang penting tangkap dulu. Dan masalah kasusnya apa kan bisa dibuat belakangan. Oh yang mau raja. Yang mau raja tangkap. Kemudian masukkan penjara. Nah raja ini kebetulan punya singa yang sangat dikenal, ini singa raja. Ganasnya luar biasa. Raja ngomong, singa saya jangan dikasih makan seminggu. Bayangkan nih, sudah singa ganas gak dikasih makan seminggu. Kira-kira kalau lihat saya atau jenengan, capok gak sih? Diumumkan sama raja, seminggu lagi ada pertarungan seru antara orang soleh kalian dengan singa saya. Diumumkan seantero negeri. Ini kisah nyata ini. Gaun alun, kumpulkan masyarakat, kandang singa, penjara orang soleh, kemudian dibatasi pintu. Waktu yang ditentukan, pintu dibuka. Singa pun berjalan masuk ke penjara orang soleh. Orang soleh duduk aja nyantai. Duduk nyantai. Ditunggu sama masyarakat 1 jam, 2 jam. Singa gak nyaplok-nyaplok. Cuma nyedak, indus-indus. Dijilat, pergi lagi. Terakhir-akhirnya singanya duduk di samping orang soleh. Dua-duanya duduk nyantai. 3 jam, 4 jam, 5 jam. Akhirnya raja kan jengkel ya. Udah, tarik singa kembali ke kandangnya. Ya, tarik singa kembali ke kandangnya. Orang solehnya dikeluarkan. Ditanya, diwawancara ini. Jadi kamu gak takut sama singa? Kenapa saya harus takut? Itu kan singa. Ya kenapa saya harus takut? Kalau gak takut kenapa? Bingung roh jadi. Kalau gak takut kenapa? Tuh, saya kan lagi bayangin, saya lagi ngadep Allah, singa juga ikut ngadep Allah. Jadi saya takutnya sama Allah, bukan sama singa. Hati saya itu lagi ngadep Allah, ada singa datang juga ngadep Allah. Jadi saya gak gagas singanya, saya gagas Allahnya. Tapi tadi timbul satu masalah. Apa masalahnya? Mulai sang raja ini. Apa masalahnya? Waktu singa itu menjilat-jilat saya, kamu takut? Bukan. Lah apa? Saya lagi cari itu di kitab-kitab. Hukumnya air liur singa najis enggak ya? Nanti kalau najis kan saya sholatnya gimana gitu? Ini dijilat-jilat singa, bukan mikirkan mau dicaplok, tapi najis sebora. Langka enggak ini? Langka. Lah ini lho orang soleh. Yang ditakuti cuma Allah. Lah kita ini takutnya kepada manusia, makanya kena berita yang gak enak sidik aja langsung takut. Hidup dalam ketakutan tuh enak atau gak enak? Gak enak. Nah terus caranya biar gak takut lagi apa? Rubah sekarang, hanya takut kepada Allah. Nanti otomatis rasa takut kepada selain Allah akan hilang dengan sendirinya. Makanya gak ada judulnya wali Allah penakut, gak mungkin. Pernah nih seorang sahabat jalan Rasulullah, ada suasana yang agak mencekam dia, menakutkan. Maka Rasul mengatakan, bacalah qul huwallahu ahad. Sahabat lantas baca ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nirset. Jadi kalau jenengan atau saya tiba-tiba hati manusia kan kadang digoda seperti itu ya, atau ada rasa takut gitu ya, baca surat al-ikhlas, pasti itu rasa takut akan tersingkirkan. Qul, katakan semuanya qul huwallahu ahad. Ingatkan sama Allah. Maka insya Allah rasa takut itu akan menyingkir dengan sendirinya. Alhamdulillah. Moga diunjuk. Jangan takut minum. Udah habis. Tawaffani musliman. Ya, tawaffani musliman. Karena itulah ketika Nabi Yusuf berkata, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah penolongku, engkaulah pembelaku di dunia maupun di akhirat. Urusannya apapun ya Allah, saya minta tolong sama kamu. Dunia minta tolong sama kamu, akhirat minta tolong sama kamu. Tapi coba, apa Nabi Yusuf minta tolong urusan dunia? Enggak. Kenapa? Dunia itu terlampau enggak kecil, enggak ada harganya. Ya enggak ada harganya. Jadi kalau minta tolong sama Allah urusan akhirat. Tapi kalau kita sebaliknya, bukan masalah boleh atau enggak boleh, boleh. Cuman menunjukkan himmah kita itu terlampau rendah, semangat kita itu rendah, kita itu melulu yang diminta dunia, akhiratnya kapan? Buktikan sajalah, kalau pergi ke tempatnya kiai orang soleh, kita minta doanya doa apa itu? Akhirat atau dunia? Dunia. Biar cepat dapat judulnya Pak Yai. Apa? Saya pengen punya anak nih, belum dapat dapat anak Pak Yai. Biar anu Pak Yai, apa toko saya itu laris Pak Yai, ya kan? Enggak salah, bagus. Minta doa bagus. Cuman apa? Ya itu menunjukkan semangat kita terlampau rendah. Mana yang datang Pak Yai? Pak Yai nangis. Ada apa kamu kok nangis? Sumpek Pak Yai. Kenapa? Sampai sekarang kok belum bisa ngimpi Kanjeng Nabi, saya minta amalannya. Lah ini longko ini. Longko enggak ini? Longko. Memang yang kebanyakan kita ini masih fokusnya pada dunia. Dan di sini diajarkan sama Nabi Yusuf, Allah penolong di dunia, Allah penolong di akhirat. Kapanpun penolong kita adalah Allah. Makanya minta yang penting. Karena yang paling bahaya itu urusan akhirat, siksa kubur, neraka. Ya itu paling bahaya. Kalau takut sama Allah ya mikirnya itu surga atau neraka. Neraka, sengsara atau bahagia. Makanya segera Nabi Yusuf melihat apa nih sumber segala kebahagiaan dan apa sumber segala kesengsaraan. Sumber bahagia kalau bisa meninggal muslim. Sumber petaka kalau meninggal bukan sebagai seorang muslim. Makanya doa beliau nomor satu, tawaffani musliman. Wafatkan aku sebagai seorang muslim. Ya kan? Tawaffani musliman. Jadi meninggal sebagai seorang muslim. Kita tidak bisa membuat diri kita meninggal menjadi seorang muslim. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membuat dirinya meninggal sebagai seorang muslim. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa membuat orang lain meninggal sebagai seorang muslim. Mutlak meninggal jadi muslim itu adalah ketentuan dari Allah. Itu kekuasaan dari Allah. Makanya kita selalu merendah minta sama Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Oh, kita sadar loh. Kita ini mudah tergoda atau susah tergoda? Lah wong melek wet tergoda, apalagi sakaratul maut ora saobah. Dikeroyok setan dari segala penjuru, bahkan iblis pun turun tangan, bukan cuma setan ya. Iblis turun tangan menggoda. Nah, kira-kira mudah lolos atau enggak itu dari godaan setan dan iblis? Ya insyaallah kita mudah lolos ya insyaallah ya. Insyaallah, tapi kenyataannya kan enggak mudah. Makanya orang-orang saleh lalu minta doa, ya Allah, wafatkan saya sebagai seorang muslim. Nomor satu, meninggal muslim. Ini syarat mutlak bahagia selama-lamanya meninggal sebagai muslim. Setelah itu, tawaffani musliman. Setelah meninggal sebagai seorang muslim, wa alhiqni bis-shalihin, dan susulkan aku dalam kelompok orang-orang yang soleh. Nah, ini doa keren nih. Nabi Yusuf orang soleh bukan? Orang soleh. Lah kok terus minta susulkan aku dalam kelompok orang soleh? Ciri-ciri orang soleh ini segera rumong soleh, awak soleh. Ya, rumong soleh bisa, aja bisa rumong, rumong soleh. Gitu. Bisa rumong soleh, aja rumong soleh bisa. Tapi kebanyakan orang rumong soleh bisa, kan gitu. Bisa rumong, rumong soleh bisalah kamu merasa dirimu enggak punya apa, apa merasa dirimu rendah, merasa dirimu hina. Namanya tanya seperti itu. Rasakan itu sebagai sebuah kenyataan. Saya kok banyak dosa, saya ini tidak pantas. Tolong ya Allah, masukkan saya dalam kelompok orang yang soleh. Tolong. Lah udah Nabi itu maksum, masih meninggal minta wafat sebagai seorang muslim. Nah kita yang enggak cedok, dungo ngono kok yaran. Ora kan dungo. Bahkan ya Allah biha bid'ah, repot. Ya Allah tolong berkat lima orang yang mulia, li khamsatun, ya al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wa Fatima. Al-Mustafa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Murtadha yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, wa ibnahuma Hasan wal Husain, wa Fatima dan Fatimatuz Zahra. Ya Allah tolong padamkan api neraka berkat mereka semua agar aku masuk ke dalam surga. Beri aku husnul khatimah. Coba ada orang yang ngomong, masuk tawasul berkat orang-orang soleh, berkat Nabi, minta selamat dari neraka. Nah kalau enggak minta berkat mereka, terus minta berkat kamu apa emangnya? Ya minta ya berkatnya. Ini orang-orang soleh itu nomor satu. Loh, kan orang kan amal-amalnya sendiri. Loh ini juga amal saya sendiri. Amal apa? I love them. Ya. Saya cinta mereka semua. Ini rasa cinta saya, ini amal soleh. Dan jenengan gak cinta mereka, gak punya amal soleh, amal cinta, jangan tawasul. Kalau saya cinta pada Nabi, cinta pada Ali bin Abi Thalib, cinta Fatimah Zahra, cinta Hasan, cinta Husain radhiyallahu anhum. Makanya berkat rasa cinta ini kepada mereka, tolong ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Karena hati saya, hati yang mencintai mereka semua. Nah kalau jenengan gak cinta sama mereka, ya terserah. Kan begitu. Itu makna saya punya lima yang memadamkan api yang menyala-nyala, ya kan? Terus ya Allah biha, biha artinya berkat lima ini ya Allah, bi husnil khatimah, berilah aku husnul khatimah, tawaffani muslima, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Nah coba, udah pernah bayangkan belum? Kalau ngadepi malaikat Israel nanti, kira-kira bisa jadi mukmin apa enggak ya? Yang pernah sakit masuk di rumah sakit digeledekkan gitu ya, digeledekkan terus merasakan sakit yang luar biasa gitu, dah nanti baru tahu tuh kira-kira gampang enggak tau ya, tetap iman tuh. Yang dipikirkan Allah apa sakitnya? Nah, ya. Disuruh sholat aja abot, sholat kilorong ngerti lah gue, ya kan? sholat sampai di begitu diremehkan. Padahal itu sakitnya sakaratul maut berlipat-lipat yang berlipat-lipat. Jadi enggak gampang tuh husnul khotimah kalau kita enggak minta dari sekarang kepada Allah. Minta terus, minta husnul khotimah. Tawaffani muslimat wa alhiqni bisholihin. Dan susulkan aku dalam kelompok orang-orang yang soleh. Ini merupakan dalil seseorang itu bisa maqamnya diangkat dari derajat biasa menjadi kelompok orang yang soleh dengan doa. Dengan doa, tolong ya Allah susulkan saya dalam kelompok orang soleh. Sebetulnya ini yang doa mungkin orang biasa, tapi karena dia doa minta disusulkan kelompok orang soleh, diterima sama Allah. Nah, kalau diterima sama Allah, masuk kemana dia? Kelompoknya orang soleh. Sebetulnya, ya, ini sebetulnya dia ini kelompok hajinya haji umum. Nah, kebetulan dia mengajukan prosedur, apa namanya, proposal, minta dimasukkan dalam kelompok haji khusus. Bayarnya bayar umum, tapi minta khusus, ya. Disetujui ini, disetujui dikasih jaminan. Oh, dia buat dia boleh. Bayarnya cukup bayar umum, tapi hajinya haji plus. Kok bisa? Iya, ada yang jamin. Ada yang menjamin. Enak enggak kira-kira? Enak. Enak. Itu bisa terjadi kalau kita mau benar-benar merendah, minta sama Allah. Nah, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Berarti kumpul sama orang soleh penting atau enggak penting? Penting. Makanya tombol hati, tiang kang soleh, kumpulono. Bagaimana minta dikumpulkan sama orang soleh di sana? Di dunia kumpul aja enggak mau. Tolong nanti kumpulkan saya bersama orang-orang yang soleh. Ini kan berarti cinta sama orang soleh. Nah, di akhirat minta dikumpulkan. Di dunianya kumpul gak? Ya kumpul. Nah, di dunia aja gak mau kumpul. Nah, di akhirat apa mau kumpul nanti? Ya susah. Masih ingat ceritanya orang yang akhirnya kumpul sama orang soleh? Seorang penjahat nomor satu Bani Israel. Masih ingat tuh kisahnya? Ketika jalan di padang pasir, lihat orang soleh Bani Israel tergeletak hampir mati. Iya. Saat itu si penjahat lihat, wah ini kelihatannya kehabisan air nih. Saya masih punya air satu botol. Tapi kalau saya kasihkan dia, dia hidup, saya yang mati. Mikir dia, saya yang mati atau dia yang hidup. Lagi milih. Hatinya ngomong, yang kue mati, ora dadi perkara. Yang wong soleh mati, sing butuh akeh. Kalau kamu meninggal, banyak yang senang. Banyak yang senang. Kejahatan berkurang. Tapi kalau orang soleh ini meninggal dunia, banyak yang nangis. Karena dia dibutuhkan orang banyak. Kalau sampai kamu membiarkan orang soleh itu meninggal, maka dosamu yang paling besar. Kamu telah membunuh orang soleh dengan sengaja. Kok iso dengan sengaja? Oke, iso nulung lah, bawa tulung. Oh, dia mata ini gue. Ini perang batin ya. Kamu bisa nolong tapi gak nolong nih, sama aja kamu dengan membunuh dia. Ini juga berlaku untuk orang-orang kaya yang punya tonggok miskin masuk rumah sakit. Itu sudah harus dioperasi, gak ada yang biayai, dia bisa biayai. Kalau dia biayai, menurut ilmu kedokteran, bisa terselamatkan nyawanya. Dia tahu, gak mau ngupayakan, gak mau bantu, sama dengan membunuhnya. Makanya ngeri dari wong sugih, coba wong sugih. Kalau saya ngomong gini, bingung semua ya. Nah, sugih semua ngomong. Itu kan kikir tuh, tahu orang sakit, butuh apa namanya, bantuan. Ya, sudah kondisinya kritis, butuh bantuan. Sebetulnya bisa terselamatkan menurut ilmu kedokteran kalau ada yang membantu biaya rumah sakit. Ya minimal kalau dia enggak bisa bantu semuanya, kan dia orang kaya. Kalau tinggal SMS 20 orang kira-kira terbayar enggak? Tetangga saya sakit keras butuh bantuan. Gitu ya. Dia nyumbang 50.000, 100.000, 1 juta, setengah juta. Ini kan kekumpul. Ya jangan orang miskinnya yang disuruh apa namanya? Wis loro kon golek dhewe tambah loro. Ya, ini yang benar loh ya, yang betul-betul sakit, bukan orang yang keliling-keliling minta-minta kan beda. Kita tahu namanya juga tetangga sendiri kan tahu kondisinya ya, tahu kan kondisinya. Nah, akhirnya dipercikan air, orang solehnya bangun sadar. Tapi dalam keadaan lemas, akhirnya dikasih minum. Sampai habis airnya sisa sedikit. Sisa sedikit ditinggal sama penjahat tadi. Ini buat bekal jenengan. Penjahat jalan tanpa bekal, tawakal sama Allah. Ya yang ora urip ya mati, yang ora mati ya urip. Dah, cuman mental penjahat, jadi enggak takut mati. lain dengan jenengan. Sama saya, mungkin masih takut mati ya. Maka ini mental penjahat perlu dicontoh ini. Mentalnya tuh yang bagus-bagus tadi kan ya. Orang urusan nanti di depan gak ada air, udah paling resiko mati. Biasa, jadi penjahat tuh resiko mati udah dia biasa. Terangkat dia, hasilnya mati. Gak ada air. Orang soleh hidup, jalan udah dipikirkan sama penjahatnya. Dikasih sisa air. Di tengah jalan kalau kehausan lagi, sisa air cukup untuk bekal. Ini si penjahat mikir, ojo nganti sing soleh mati, sing butuh kake. Yen aku mati, sing syukur ake. Yen aku sing mati. Ini orang jahat, orang baik nih. Ini penjahat yang baik. Nah, ini penjahat yang baik. Hasilnya mati, orang soleh hidup. Rasulullah SAW bercerita, yang cerita bukan saya, Kanjeng Nabi ini. SAW. Setelah kiamat tiba, Rasul menyingkapkan rahasia gaib ya. Setelah kiamat tiba, diperintahkan yang ke neraka, yang surga. Ini orang soleh diperintahkan ke surga, penjahat diperintahkan ke neraka. Dosane kakean. Perintahkan ke neraka. Subhanallah, Allah yang mau. Dalam perjalanan menuju surga, orang jahat tadi melihat orang soleh ketika si penjahat digiring malaikat menuju neraka. Orang soleh diantar malaikat ke surga, penjahat diseret malaikat ke neraka. Itu bedanya yang ke surga sama ke neraka. Yang ke surga diaret, apa, diantarkan dengan penghormatan, yang ke neraka diaret. Nah, kelihatan teriak, orang soleh. Namanya siapa gak disebutkan soalnya ya. Pak Yai, teriak, Pak Yai, help me, tolong. Sebut namanya Pak Yai, noleh, lihat kok ada satu orang diseret-seret malaikat yang banyak mau dibawa ke neraka. Pak Yai tadi dengan lantang mengatakan, juhu, malaikat diperintah, mandek kalian semua. Yai jangan memberhentikan malaikat. Oh iya, judulnya orang soleh masuk surga, malaikat itu nurut. Malaikat nurut, berhenti malaikat, gak berani lawan. Kenapa? Perintah orang soleh. Tanya nih, orang soleh tadi, kenapa ini dibawa ke neraka? Banyak dosanya, kata malaikat. Terus ditanya, loh kamu kok kenal saya? Loh, jenengan lupa sama saya. Nah kamu siapa? Jenengan kan pernah mau mati di padang pasir. Masih ingat gak? Iya, saya ingat. Saya ingat, tapi saya gak jadi mati itu. Masih hidup, saya ingat. Nah, ada yang mercikan air, ngasih air, iya. Itu orangnya saya. Oke, kamu, iya. Ya terus. Tapi Pak Yai, dosaku kakean Pak Yai. Tapi dihitung-hitung ya, aku tetap merokok. Saya tetap ke neraka. Please, tolong. Kalau jenengan meminta mungkin hasilnya lain. Tolong mintakan sama Allah biar saya diampuni. Oh ya, sebentar. Sujud, orang soleh tadi. Sujud, minta. Ya Allah, ya Allah. Berkat dia, saya panjang umur. Jalarannya dia, saya bisa hidup. Satu saat bisa ibadah, bisa dakwah. Ngajak orang masuk ke Islam, banyak ya Allah. Tolong ya Allah, ampuni dia ya Allah. Tolong ampuni dia ya Allah. Katanya Allah apa? Hei hambaku yang soleh, gandeng tangan orang itu, bawa dia ke surga, letakkan di tempat manapun yang kamu suka untuk kamu letakkan. Enak gak itu? Enak, syaratnya satu. Di dunia kumpul wong soleh. Hantunya kumpul wong soleh rata tahun, jemur yora lah kok pengen nebu suargo. Ya, susah gitu kan ya. Mission impossible katanya. Susah, sangat susah. Makanya ini penting. Tiangkan soleh, kumpul lono. Al-haikni bisolehin. Kumpulkan aku, letakkan aku bersama kelompok orang-orang yang soleh. Makanya dalam at-tahiyat sekalipun kita disuruh mendoakan salam untuk orang-orang yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera untukku dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi orang yang soleh itu setiap ada orang sholat didoakan selamat. Ya kan? Salam artinya kan keselamatan. Dan keselamatan selalu menyertai hamba-hamba Allah yang soleh. Bayangkan satu hari itu setiap detik bumi ini kosong dari orang yang sholat enggak? Gak ada. Dalam 24 jam tiap detik itu ada orang yang sholat. Makanya tiap detik Allah itu disembah. Di muka bumi ini tiap detik Allah disembah. Tiap detik ada orang yang azan. Ada orang yang azan. Itu ada selalu. Terus demikian. Nah, orang-orang yang sholat tiap detik didoakan selamat. Kira-kira selamat gak itu? Pol. Nah, kalau kita masuk dalam kelompoknya enak enggak? Hah? Enak kan? Makanya kita minta, minta sama Allah agar dimasukkan kelompok orang-orang yang soleh. Itu minta, jangan sampai kita tidak minta. Alhamdulillah, satu jam sudah kita bersama. Ya, nah, ini penutup doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhaqni bis solihin. Dzalika min amba'il ghaibi wa hiya ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Nah, ini tadi doa Nabi Yusuf tadi sebagai penutup kisah Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya. Cuman kisahnya belum selesai, tapi akan saya selesaikan malam hari ini. Jadi besok kita sudah bahas yang lain. Yang mau saya selesaikan ini, terus kisahnya Zulaikha bagaimana? Zulaikha itu istrinya Nabi Yusuf bukan? Akhirnya jadi istrinya kan? Makanya kalau orang-orang pernikahan doanya apa? Ya Allah, persatukan kami sebagaimana Engkau persatukan Adam dengan Hawa, Yusuf dengan Siti Zulaikha, kemudian Rasulullah SAW dengan Khadijatul Kubro. Saya anjurkan doa itu jangan dibaca. Yang akhir gak apa, sebagaimana Engkau pertemukan Rasulullah dengan Khadijatul Kubro, tapi kalau yang depan jangan dibaca. Kenapa? Sebagaimana Engkau persatukan Nabi Adam dan Siti Hawa, bersatu tapi mengalami perpisahan. Nabi Adam itu pisah dengan Siti Hawa 300 tahun lebih. Yusuf dan Zulaikha bersatu tapi lewat macam-macam. Ya kan? Lewat macam-macam. Makanya sebagian ulama mengatakan doanya diganti jangan ini aja. Ini dungo ning abot apik tapi abot mengalami ujian. Yang mengalami ujian. Makanya yang rumah tangganya rada abot coba diingat-ingat dulu penghulunya doanya apa itu. Hah? Doanya apa? Sebagaimana Engkau persatukan Yusuf dengan Zulaikha. Ya mungkin itu terkabul ya. Mungkin terkabul. Jadi ngalami di penjara si fitnah dulu dan lain sebagainya baru bersatu. Kan abot. Dan juga ya Allah persatukan mereka berdua sebagaimana Engkau persatukan Rasulullah dengan Khadijatul Kubra. Rasulullah bersatu dengan Khadijah langsung enak kan? Kanjeng Nabi dilamar ya kan? Oleh apa namanya Khadijah. Kemudian dibantu maksimal dengan hartanya, jiwanya, raganya, semua untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah meninggal terus dikenang oleh Rasulullah. Nah, Nabi Yusuf dengan Zulaikha ini setelah Nabi Yusuf jadi raja, pangeran, orang besar di Mesir, Nabi Yusuf itu sebulan sekali atau setahun sekali, saya lupa ya, tafsir disebutkan kalau enggak sebulan sekali, setahun sekali, saya agak lupa. Intinya melakukan perjalanan inspeksi ke berbagai daerah. Ya, ke berbagai daerah yang ada di bawah kekuasaan beliau. Maka Nabi Yusuf bersama pasukan. Itu kalau enggak salah di tafsir yang saya baca sekitar 70 ribu pasukan ada. Yang apa namanya? Ngikuti, ngawal. Nah, itu masyarakat sepanjang jalan kalau mau keluar dari Mesir kanan kiri pawai gitu ya, semua pada berjajar lihat pasukan karena luar biasa pasukannya. Dan Zulaikha yang udah nenek-nenek, ya Zulaikha udah nenek-nenek, bayangkan Nabi Yusuf udah jadi orang besar, nggak ketika itu kan 50 tahun lebih ya. Nah itu lebih lagi dari 50 tahun, nggak umurnya 60 tahun 70 tahun. Nabi-nabi dulu kan usianya panjang-panjang. Saat itu Zulaikha udah nenek. Orang Nabi Yusuf masih kecil, Zulaikha kan udah dewasa kan? Udah tua. Ketika Nabi Yusuf itu dikeluarkan dari penjara, Zulaikha itu juga umurnya kan udah semakin tua. Nah, saat itu Zulaikha di pinggir jalan manggil, Yusuf, nenek. Udah ini puluhan ribu orang jalan teriak begitu, kira-kira terdengar gak? Gak terdengar. Pengen dia disambut sapaannya. Tapi Nabi Yusuf gak ngerti. Tahun pertama lewat, tahun kedua lewat, itu setahun sekali gak salah, tahun ketiga lewat. Zulaikha dengan setia di pinggir jalan, Yusuf, ini namanya true love ini. Ini cinta sejati ini ya, cinta sejati. Akhirnya subhanallah karena kesungguhannya, suara Zulaikha yang kecil itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Ketika lewat, dengar ada suara manggil Yusuf, ini, siapa kamu? kamu gak kenal saya, dulu cantik jelita, sekarang udah nenek. Nenek-nenek, siapa kamu? Saya Zulekho, kamu lupa sama saya. Oh, kamu Zulekho, iya. Ada perlu apa? Ya, saya pengen ngomong sama kamu, saya ada perlu. Ya udah, pengawal bawa ke istana. Udah, istana. Dan waktu udah, waktu ditentukan untuk bertemu, ketemu. Ini penutup kisah ya. Nah, saat itulah Nabi Yusuf kirim utusan ke kamarnya Zulekho, ke tempat istirahatnya ya. Udah, kata Yusuf, kamu mau minta apa, dikasih. Silahkan kamu minta. 3 permintaan diberikan semua. Sebagai hadiah dulu, kamu yang ngurusi Yusuf di waktu ke kecil, balas budi. Walaupun ini kan yang memenjarakan juga ya, tapi kan kecil yang melihara ya, kan banyak jasanya ya. Jasanya banyak. Suaminya udah meninggal. Maka saat itu Zulhaya ngomong, saya mau minta tapi gak mau lewat pesuruh. Saya mau Yusuf sendiri yang ngomong ke saya. Ngalem ini. Iya. Ngalem. Akhirnya Nabi Yusuf ditemui dengan berapa orang, nemuin. Minta apa kamu? 3 saya beri. Saya minta nomor 1. Doakan. Saya tahu kamu Nabi. Doamu pasti diterima sama Allah. Mintakan sama Allah biar saya jadi muda kembali seperti umur 17 tahun. Wah, ini pinter nih kan ya. Pinter. Angkat tangan Nabi Yusuf. Allahumma ya Allah. Nabi kan janji. Tidak mungkin seorang Nabi mengingkari janji. Dan tidak ada kata mustahil mintanya sama Allah. Dan itu mukjizat seorang Nabi. Angkat tangan doa. Subhanallah, Allah merubah Zulekha menjadi gadis belia umur 17 tahun. Ya. Itu yang nomor 1. Nomor 2, mintakan kepada Allah agar dosa-dosa saya diampuni. Pertanyaan timbul, kenapa kok minta diampuninya yang nomor 2 bukan nomor 1? Karena Zulekha mikir, ini minta dirubah jadi muda dosa enggak ya? Kan seperti melawan takdirnya Allah. Makanya dia minta nomor 1 dirubah jadi muda dulu. Kalau itu dosa, nomor 2 udah minta, tolong dosa-dosa saya semua diampuni. Pinter gak ini? Pinter. Lawan kecil termasuk salah satu yang didik Nabi Yusuf. Ini pinter ini. Istri raja nih. Pinter. Didoakan diampuni. Nah nomor 3 ini yang lebih pinter. Angkat tangan. Nomor 3 permintaan saya apa? Angkat saya jadi istrimu. Gak bisa nolak Nabi Yusuf. Gak bisa nolak janji kan sudah jam. Janji, makanya jadi orang jangan ngasih janji sama cewek, bahaya. Bahaya. Janji harus ditepat, terlanjur janji ya. Terlanjur janji. Ya, tapi ini subhanallah. Allah yang punya mau. Zulekha jatuh cinta dengan cinta yang benar, maka dia ditemukan dengan yang dicintai. Dan Nabi Yusuf mendapatkan wanita yang mencintainya dalam kondisi yang sempurna, masih muda. Dari perkawinan itu punya anak yang cukup banyak. Nah, cuma diceritakan tuh sama ahli tafsir. Ketika dulu kan Zulekha kelihatan ngejar-ngejar Nabi Yusuf. Tapi setelah menikah kok kelihatan biasa-biasa saja, enggak terlambat apa namanya ngejar. Nabi Yusuf nanya, "Istriku, dulu kamu kan ngejar-ngejar saya, kok sekarang kelihatan agak apa? Tenang gitu, enggak seperti dulu kamu. Biasa. Kenapa?" Zulekha jawab, "Dulu kan kamu belum kenalkan saya sama Allah. Jadi saya cintanya sama kamu. Setelah nikah sama kamu kan kamu kenalkan saya sama Allah. Jadi cinta saya buat Allah bukan buat kamu." Wow. Ini keren gak nih? Istri Nabi. Jangan disamakan dengan wanita-wanita zaman sekarang. Kenapa kok diem? Nah kamu udah berubah. Kamu gak perhatian sama saya. Kamu udah, kamu lain. Siapa ini? Kenapa kok jadi dingin? Karena sekarang saya banyak perhatian sama Allah. Jadi sibuknya mikir Allah, Allah, Allah gitu. Artinya enggak apa namanya kelihatan bernafsu apa-apa gitu. Ya, enggak seperti itu bedanya. Maka jadilah wanita seperti Zulekha yang cintanya tidak pernah berubah. Wow. Ini yang dengarkan cerita ini ibu-ibu ini mulai kemecer ini ya. Kemecer, akan kujadikan cintaku seperti Zulekha wahai suamiku. Masya Allah, jangan khawatir, hanya engkau pria yang kucintai. Ya, aku adalah seorang wanita yang setia. Di setiap tikungan ada yang kucinta. Oh, gua ngajar. Wah, ini ngawur gitu ya. Ya karena ada yang enggak cetok kan ngomongnya begitu ya. Saya setia kok, setia sana, setia sini, setia situ, ini ngawur. Nah, setiap tikungan ada yang dicinta, ini repot. Ya, setia. Saya hanya akan mencintaimu wahai suami. Ini buat ibu-ibu ya. Saya akan mencintaimu wahai suamiku. Ini kalau bisa gitu indah enggak kira-kira? Indah ya? Indahnya luar biasa. Ini closing untuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, insyaallah kita besok ketemu lagi di majelis ini, tapi tempatnya enggak di sini. Besok kan hari Jumat ya. Nah, hari Jumat besok majelisnya saya khusus ya, khusus Jumat besok majelisnya saya pindahkan ke Masjid Miftahul Jannah. Masjid Miftahul Jannah itu kalau dari jembatan Mojo, jadi perempatan Batu Rono, terus ke timur, nanti ketemu jembatan yang panjang itu ya, jembatan di atas Bengawan Solo ya. Tapi yang dari Pasar Kelitikan masih terus tadi ke timur, ke jembatan panjang, turun, nanti kanan jalan itu ada gang pertama, ada gang kedua. Gang kedua kanan jalan masuk, nanti ada Masjid Miftahul Jannah. Nanti ada umbul-umbul di situ. Ada umbul-umbul Ar-Raudhah. Nah, nanti ada juga yang jaga, ngasih tanda seperti parkir ya di pinggir jalan. Pokoknya asal jenengan dari arah Batu Rono menuju Betonang setelah jembatan, nanti ketemu yang ngasih tanda di situ tempatnya. Mulainya majelis di sana ada khataman ya, jadi mulai jam 8.15 itu majelis sudah dimulai. Cuma nanti pengajiannya tetap sama, jam 10 baru dimulai apa namanya majelisnya, karena kita udah jadwal live-nya kan setiap jam 10 malam. Jadi yang jam 10 baru majelis apa namanya baca kitabnya, tapi sebelumnya doa khatmul Quran dan lain sebagainya. Nah, berangkat ke sana. Yang bingung berangkat dari sini boleh. Ya, besok untuk besok yang mau tarawih di sini, kita akan sholat isya jam 7.15. Sholat isya jam 7.15 lanjut tarawih. Nanti selesai tarawih bareng-bareng berangkat sama saya ke Miftahul Jannah. Jadi boleh langsung ke sana, boleh rombongan dari Ar-Raudhah. Silakan ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggal 5 Agustus sudah di ambang pintu. Ya, ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad ya. Kurang berapa 3 hari lagi. 5 Agustus kita akan buat malam Nuzul Quran, Khatmul Quran di Masjid Babussalam PLN Purwosari ya. Di PLN Purwosari. Waktunya jam 8.30 malam selepas tarawih. Insyaallah sekaligus lonceng buku jurus-jurus takwa. Akan saya jelaskan sebagian isinya di sana nanti ya. Jelaskan sebagian isinya di sana. Kemudian kita akan pokok doa sama Allah ya. Munajat minta kepada Allah untuk hajat-hajat kita, urusan kita, biar kita jadi orang yang lebih baik di akhirat dan lebih baik di dunia. Biar seperti itu. Nah, tolong sampaikan informasi ini ke keluarga jenengan ya. Keluarga, teman, lewat telepon, lewat SMS. Kemarin ada yang nyebarkan SMS, terima kasih banyak atas usahanya, tapi bulannya keliru, tolong bulannya diganti. Yang di SMS itu tertulis Ahad 5 Juli ya, yang betul Ahad 5 Agustus ya. Kalau 5 Juli udah lewat, hari Ahad 5 Agustus. Nah, yang punya handphone tolong nanti SMS ke semua teman-temannya ya, karena publikasi lewat SMS itu dikenal manjur kan, cepat nyampe. Yang punya jamaah pengajian, ajak jamaahnya. Saya pengen menjadi betul-betul malam kita menghadang malam Al-Qadar. Namanya gitu ya, menghadang malam Al-Qadar. Tak intinya itu. Kemudian nanti ada door prize. Door prize-nya yang jelas 2 Al-Quran besar sudah siap ada. Yang lain yang mau kirim mobil, kirim motor, saya siap menerima gitu ya. Jenengan juga gitu. Entah itu mobil-mobilan, motor-motoran ya. Pokoknya untuk memeriahkan apa namanya majelis, saya akan buat door prize banyak mungkin. Mungkin ada yang door prize-nya itu kacang 1 kilo. Ya udahlah, pokoknya yang biar lucu ya. Lucu. Yang jelas door prize-nya menarik lah. Itu tadi cuma bahasa guyon saya, biar kita semua tertarik. Door prize-nya insyaallah menarik. Siapa tahu ada sepeda nanti, entah sepeda ontel, entah sepeda motor, entah motor-motoran, yang penting kan ada sepedanya. Pokoknya menarik ya. Insyaallah demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi aynillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم